Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتقوا الله عزكم الله. Sebelum kita lanjutkan kembali kajian kita, sebagaimana biasa kita mudzakarahkan dan murojaahkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Taib Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, apa yang beliau lakukan di dalam rumahnya di waktu beliau belajar, apa yang beliau lakukan di saat belajar tersebut, belajar ilmu din. MDW 3, nomor 9, ya, kurang jelas. Nah, Ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Jadi beliau membuka kitab-kitab beliau dan meletakkannya di sekeliling beliau. Membaca satu persatu dari kitab-kitab tersebut. Digilir. Ya. Dibuka satu, kemudian dibaca, dibuka lagi yang lain, dibaca kembali. Jika ada fawaid, faedah-faedah, beliau catat pada catatan khusus beliau. Dan demikian seterusnya. Maka di saat memiliki kesibukan tersebut, beliau lupa daripada berbagai macam perkara dunia. Taib MDW 3 nomor 10. Apa yang diucapkan oleh istri beliau apa yang diucapkan sekarang yang tidak bisa menjawab maju ke depan berdiri di depan nah maju Yang tidak bisa menjawab maju. Nomor 10. Fadal. T berikutnya nomor 11. Ayo maju dulu. Apa? Benar. Iya, ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Majunya di sini. Nah, ada sana. Sini. Sini. Menghadap ke teman-temannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Cerita tersebut tadi disebutkan oleh siapa? Cerita tadi itu tentang Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. MDW 2. Nomor 11. Kalau tidak bisa langsung maju. Nomor 12. Siapa? Siapa? Zubair. Zubair. Iya. Maju. Nomor 13. Kalau yang bisa menjawab yang di sini boleh menjawab ya. Ibnu Khalikan, Ahsan. Antum balik. Kalau punya jawabannya jangan dikasihkan, jangan diberitahukan ke temannya. Jawab sendiri. Ya. Ibnu Khalikan. Tayyib dalam kitab apa? Tadi yang nomor berapa tadi itu? 13 mana? Dalam kitab apa? Baik, maju. Nomor 14. Umdatul Ahkam. Wafayatul A'yan, ya, Wafayatul A'yan. Dibetulkan itu catatannya. Ijlis. Tayyib. Berikutnya. Pertanyaan untuk MDW 1. Murid Imam Malik yang belajar 17 tahun. Ya lebih tentunya, setelah itu masih belajar lagi. Ya, meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Siapa beliau? MDW 1. Nomor. Tadi nomor berapa terakhir tadi? Nomor 14 ya. Nomor 15. Maju. Nomor 16. Ibnu Qasim, Ahsan. Ijlis. Siapa yang tadi jawab? Nah, ijlis. Ibnu Qasim. Berikutnya. untuk takmili sekarang. Siapakah yang keponakannya mengatakan khali khair rajul li ahli la yattakhid darrah wa la yastari jariyah? Siapa ini? Ucapan ini diucapkan untuk siapa? Diarahkan kepada siapa? Takmili nomor 16. Siapa? Zubair Ibnu Bikar Hasan. Barakallahu fi ijlis. Pertanyaan berikutnya. Siapakah salah seorang imam yang sampai kehabisan perbekalan makan? Makan bahan makan pokok sampai habis. Ya. Yang kemudian istrinya mengajukan dan mengusulkan agar menjual daripada kitab-kitabnya untuk keperluan makan dan kebutuhan sehari-harinya. Siapa beliau? Siapa? Ibrahim? Ibrahim? Tidak jadi. Oh, tidak jadi. Tayyib, takmili masih ini. Nomor 17. Ibrahim Al-Harbi. Ahsan, barakallahu fiik. Ibrahim Al-Harbi. Abu Ishaq. Ibrahim Ibn Ishaq. Ibn Ibrahim Al-Harbi. Rahimahullah. Tayyib, Ibrahim Al-Harbi ini punya berapa putra? Berapa banyak, berapa anak? Dua, Hasan, Ijlis. Siap menjawab lagi apa enggak ini? Tayyib. Apa yang terjadi berikutnya? Inda i'dadi. Nomor satu. Apa yang terjadi berikutnya? Jangan terlalu lama menjawabnya. Dibantu nomor 2. Maju. Maju dulu, maju dulu. Nomor 2. Menolak. Begitu saja menolak gitu tok. Atau menjanjikan sesuatu. Satu malam ya, sehari semalam. Ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Taib. Nomor 3. Nomor 3. Iya benar nomor 3 ya. 6. Nomor 3. Siapa yang datang kemudian mengetuk pintu? Tetangganya, Ahsan, Ijlis. Nomor 4. Apa yang dibawa sama tetangganya ini? Cepat-cepatan jawab ini. Yang depan ini kalau lebih dulu jawab, maka yang nomor 4 nanti berdiri di depan. Iya, satu bungkusan besar sama sekantong. Iya, Ijlis. Nah, nomor 4, gantikan. Tapi apa isi bungkusan besarnya? Ada yang bisa menjawab? Bungkusannya, bukan kantongnya. Iya, Ahsan barakallahu fiik, Ijlis. Tayyib, berikutnya. Apa isi kantongnya? 1.000 dinar, Ahsan. Allah yubarik fikum, Ijlisu. Kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih tersisa beberapa kisah di sini, ya. Berikutnya Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad. Abul Fadl Iyad ibn Musa ibn Iyad Al-Andalusi namanya, ya, nama beliau lebih dikenal dengan Qadi Iyad, begitu saja. Di dalam kitabnya Tartibul Madarik menceritakan, ya, Al-Qadi Iyad di dalam kitabnya Tartibul Madarik menceritakan biografi daripada Al-Imam Al-Faqih Abu Umar Ahmad Ibnu Abdul Malik Al-Isbili. Isbili itu di mana? Isbiliyah itu di mana? Sevilla, mana itu? Spanyol, Ahsan, barakallahu fiik. Sekarang namanya Sevilla. Sevilla atau Sevilla. Ini nama satu kota besar di Spanyol sana. Abu Umar Ahmad ibn Abdul Malik, ya, tadi anak keliru mungkin baca. Abu Umar Ahmad ibn Abdul Malik Al-Isbili, lebih dikenal dengan Ibnul Makwi. Ibnul Makwi rahimahullah. Tayyib, Qadi Iyad bercerita wa kana qad hubbiba ilaihi dars muddat umrihi. Beliau sangat senang sekali dengan pelajaran-pelajaran. Yani menimba ilmu sepanjang usianya. Yani Ibnul Makwi ini la yaftur anhu lailahu wa naharahu. Tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah letih, ya, dalam murojaah membaca pelajaran-pelajaran dia, kitab-kitabnya, baik malam maupun siang. Wa ju'ilat fihi ladzatu, dan beliau merasakan kelezatan dalam belajar tersebut. Wa qad dzikira anna shadiqan lahu qasadahu fi 'idin za'iran lahu. Disebutkan bahwasannya salah seorang teman, teman daripada Ibnu Makwi rahimahullah, ingin mengunjunginya pada hari Id, dan itu menjadi uruf, ya, kebiasaan di mana-mana pada saat Id saling kunjung mengunjungi satu dengan yang lain. Fa'asobahu dakhilah dari, maka si teman tadi melihat sisi bagian rumahnya, bagian dalam rumahnya. Kenapa bisa begitu? Wadarbuhu maftuh, karena gerbangnya itu terbuka sehingga terlihat dari luar. Fa'ajalasa yantadziruh, kemudian dia pun duduk, ya, tidak masuk tapi duduk di situ menunggunya sampai keluar Ibnul Makwi tersebut. Fa'abta anhu, tapi ternyata ditunggu lama tidak keluar-keluar. Fa'ausa ilaih, kemudian si teman tadi meminta kepada yang lain, ya, berwasiat dalam artian meminta supaya yang lain, ya, untuk memanggilkannya. Fakhoroja wa huwa yandur fi kitab, maka Ibnul Makwi keluar dalam keadaan masih membaca begini nih, melihat ke kitab, keluar sambil jalan terus membaca. Falam yas'ur bisodiqihi hatta atharofi, hingga sampai-sampai dia tidak sadar keberadaan temannya tadi yang sudah berada di hadapannya. Hatta atharofi, sampai ditubruk, ya, sampai tabrakan. Atarof itu yakni apa namanya? Istodama bihi, yakni berbenturan. Listighal balihi bil kitab, karena sangat konsentrasinya dia dengan apa yang dia baca daripada kitab tersebut, kitab pelajarannya. Fatanabbahina idzin lahu wa sallama alaihi, maka di saat sudah tubrukan baru kemudian sadar, kemudian mengucapkan salam. Wa tadara lahu min ihtibasihi bisughlihi bi mas'alatin awisah lam yumkinhu tarkuha. Kemudian dia pun minta afwan, begitu, minta udzur, minta maaf karena keterlambatannya di dalam menyambut temannya tersebut, ya, disebabkan adanya sughul, adanya kesibukan, satu permasalahan yang agak rumit, ya, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk meninggalkannya. Kalau dilepaskan begitu, masalah ini nanti harus mengulang lagi dari depan, permasalahan yang rumit tadi. Hatta fatahahullah alaihi wa fahamahu iyaha, hingga kemudian Allah membukakan pemahaman kepada dirinya, Ibnul Makwi. Faqala lahu rajul, maka temannya tadi mengatakan kepada Ibnul Makwi, fi ayyamin idin wa waqti rahah masnunah, apakah di hari-hari id seperti ini, di hari-hari di mana waktu rohah, waktu untuk rehat, waktu untuk nyantai itu disunahkan. Ya, waktu id, waktu bersenang-senang. Kok juga masih kemudian belajar? Maka dia menjawab, faqala lahu Ibnul Makwi. Ibnul Makwi menjawab, idza alat hadhihi nafs in sabbat ilal ma'rifah. Apabila jiwa itu tinggi, maka akan tercurah padanya ma'rifat. Ya, ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ya, ini akan lebih senang untuk menyelami dan mendalami daripada ilmu, membaca, belajar, dan hausnya akan ilmu tersebut tidak pernah kemudian bisa terpuaskan karena senantiasa akan merasakan kenikmatan di dalam dia semakin dalam menyelami ilmu-ilmu tersebut. Wa ma li rahah wala ladzah fi ghairi nadhar wal qira'ah, kata dia. Aku tidak bisa merasakan lezat dan tidak bisa rehat, tidak bisa merasakan nyantai, tenteram, tenang jiwaku dengan tanpa memandang kepada kitab. Dengan tanpa memandang kepada kitab dan membacanya. Ini semangat yang luar biasa, ya, dari seorang Ibnul Makwi rahimahullah. Dan di antara yang disebutkan kisahnya Tha'lab rahimahullah, Abul Abbas Tha'lab, meninggal dunia juga karena itu. Beliau kemana-mana bawa kitab. Hingga di saat selesai sholat Jumat, beliau langsung keluar. Seingat ana ya, seperti itu kisahnya. Dalam keadaan senantiasa memandang ke arah kitab. Bahkan kalaupun dijamu begitu, dia mensyaratkan boleh untuk membawa kitab, untuk tetap belajar. Tiba-tiba waktu hari Jumat itu, karena beliau memandang ke arah kitab, terus tidak tahu kalau di sana ada kuda yang sedang dipacu keras, kencang begitu, dan menabrak beliau rahimahullah, sehingga meninggal dunia. Kisah daripada Abul Abbas Tha'lab rahimahullah. Baik. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi berkata, kuntu yauman aqra ala Abi Ishaq Al-Habbal, dahulu aku membaca pelajaran, membaca ilmu din di hadapan Abu Ishaq Al-Habbal, Ibrahim Ibn Sa'id An-Nu'mani, lebih dikenal dengan Abu Ishaq Al-Habbal Al-Misri, di Misra, di Mesir, juz'an, yakni satu juz. Satu juz dari kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ani rajulun min ahli baladi min Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang kepadaku seseorang yang satu tempat denganku, berasal dari Palestina, berasal dari Baitul Maqdis. Ini Ibnu Thahirin Al-Maqdisi. Ada temannya yang sama-sama dari Baitul Maqdis. Datang tergopoh-gopoh kemudian mendatangi Ibnu Thahir. Wa asarra ilayya kalaman. Kemudian membisiki diriku dengan satu kalimat, satu pembicaraan, satu berita, membawa satu berita dibisikkan kepada Ibnu Thahir. Qala fihi. Ini tentunya Abu Ishaq tidak mendengar ya, karena ini dibisikkan. Temanku tadi mengatakan, inna akhaka qad wasala ila Syam. Saudaramu, ya ini saudara kandung, telah tiba di Syam. Jadi kalimat bisikannya seperti itu. Tentu ini berita yang sangat menggembirakan. Wa dzalika ba'da dukhulil atraq Baitul Maqdis. Jadi setelah masuknya kaum Turk Baitul Maqdis. Ya Turk di sini tentu tidak hanya Turki saja, bangsa Turki, cuman dia waktu itu ya kumpulan dari sekian banyak bangsa menjadi satu. Menguasai daripada Baitul Maqdis mereka, wa qatala nas biha, membunuh manusia di sana. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ibnu Thahir mengatakan fa wasaltul qiraah. Aku tetap melanjutkan membaca. Faqala li Abu Ishaq. Maka Abu Ishaq berkata kepadaku, "Malak, apa yang terjadi padamu?" Qultu khair. Aku menjawab, "Tidak ada masalah, tidak apa-apa, baik-baik saja." Qal, "Labud an tukhbirani. Ma qala laka hadzar rajul?" Harus, kata Abu Ishaq, kamu harus memberitakan kepadaku apa yang diucapkan orang ini, karena terlihat gelagatnya itu kok mencurigakan gitu ya, datang tergopoh-gopoh kemudian kok dibisikkan begitu. Tentunya ini perkara yang sangat penting. Fa akhbartuhu biqudumi akhi Saliman. Maka aku beritakan kepada Abu Ishaq akan kedatangan saudaraku Salim. Wa najatuhu minal qatl ala aidi Turk, dan selamatnya dia dari pembantaian oleh tangan-tangan At-Turk. Pembantaian besar-besaran di Baitul Maqdis pada saat itu. Dan saudaranya termasuk yang selamat sehingga bisa sampai di Syam. Faqala li, kamlak lam tara akhak. Berapa lama kamu tidak melihat saudaramu, artinya tidak pernah berjumpa dengan saudaramu. Faqultu lahu sinin. Maka aku menjawab, sudah bertahun-tahun. Jadi sudah sangat lama sekali. Tentu seorang saudara, ya kan, yang berpisah lama, terlebih dalam keadaan yang mencekam di sana, di tempatnya, dan selamat dari keadaan tersebut, tentunya kan akan sangat ingin sekali berjumpa. Akan tetapi di sini, kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu mengalahkan itu. Faqal walima la tadhhab ilaihi. Abu Ishaq mengatakan, "Loh, kenapa kok kamu tidak segera berangkat ke sana temui saudaramu?" Faqultu. Maka aku jawab, kata Ibnu Thahir, "Hatta utimma juz." Sampai aku selesaikan juz ini. Ya ini kita pembacaan ini. Karena cintanya terhadap ilmu. Faqal, maka Abu Ishaq menyatakan, ma'adhama hirsukum ya ashabal hadis. Alangkah sangat besar semangat kalian dalam menuntut ilmu, wahai para pelajar hadis. Summa qal, kemudian Abu Ishaq mengatakan, qad tammal majlis wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbi. Ya, Abu Ishaq sendiri yang langsung menutup majlisnya. Ya. Wan sarif anni, pergi sekarang dariku. Abu Ishaq, ya gurunya, ya, yang langsung kemudian menutup majlisnya. Sedangkan Ibnu Thahir pengennya yang menyelesaikan sampai selesai ini juz ini, sahabatah. Alangkah sangat besar semangat kalian, yakni para tullabul hadith, ashabul hadith, sampai-sampai kondisi yang sedemikian rupa tidak sedikit pun mempengaruhi daripada belajarnya. Ya, tentunya seorang guru memahami tentang kondisi muridnya. Maka Abu Ishaq kemudian menutup majelisnya dan kemudian menyuruhnya untuk segera menjumpai saudaranya. Ikhwati fillah azzakumullah, itu sebagian ya, tentunya dari kisah-kisah para salaf kita, bagaimana mereka lebih mementingkan ilmu dari segala perkara, dari istri-istrinya, dari keluarganya, bahkan dari saudaranya. Dan disebutkan kemarin oleh Ibnu Juma'ah Al-Kinani rahimahullah, afar diantaranya dari Sufyan Ats-Tsauri, ya kan, tentang ya ini hasungan, ya seolah-olah di situ untuk kemudian seseorang di dalam menuntut ilmu itu diutamakan dalam kondisi masih lajang, karena memang dibutuhkan padanya totalitas, ya kan, dibutuhkan padanya apa, totalitas dalam fikr, sehingga tidak bercabang-cabang pikirannya. Itu yang paling utama. Dan kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama banyak sekali, ya, terkait dengan mereka lebih memilih dan ya, lebih memilih melajang daripada kemudian menikah. Dan ada beberapa daripada ulama-ulama yang memang mereka memilih untuk lajang, seperti diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Nawawi, Hannad Ibn Sari, juga Abul Barokat, Abdul Wahab, Al-Anmati. Itu sekedar contoh saja, di antara mereka tentunya masih ada yang lainnya. Dan tentunya bukan karena benci terhadap menikah, karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang saat itu laisa indahum hajah, tidak ada pada mereka hajat. Kenapa? Karena memang tersibukkan jiwanya dengan ilmu, terpenuhi dengan ilmu, satu. Yang kedua, kondisi memang memungkinkan bagi mereka di saat itu. Fitnatun nisa tidak seperti kondisi kita sekarang ini. Dan kondisi wanita-wanita tersebut juga di masa itu mereka menjaga iffahnya. Sehingga memang kondisinya sangat mendukung di tempat-tempat belajar tersebut. Terjauhkan daripada fitnah wanita. Adapun para ulama menghasung di saat kondisi seperti kita sekarang ini, tentunya apabila memungkinkan hal itu ditempuh kedua-duanya, ya, dan itu merupakan sama-sama nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seorang mampu tetap terus belajar dalam keadaan dia menikah, maka itu lebih utama, lebih selamat, ya, daripada fitnah. Karena sekarang ini kita hidup di masa yang fitnah wanita luar biasa, dahsyatnya, sangat luar biasa. Sehingga kalau seseorang yang melihat, ya, setiap kita lah, ya, al-ladzah istilahnya, pada diri manusia itu ada dua. Karena manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Maka kenikmatan ruhani itu tentu lebih diutamakan. Dan kenikmatan ruhani adalah dengan ilmu, dengan iman, dan ilmu. Maka seseorang yang telah merasakan nikmatnya daripada ilmu, dia akan mampu mengontrol daripada ladzah jasmaniyah, kenikmatan daripada biologisnya, secara fisiknya, secara jasmaninya. Itu apabila harus memilih, dalam artian seseorang ya tidak bisa tidak harus memilih salah satunya, maka tentu penikmatan terkait dengan rohaninya itu yang harus diutamakan. Jangan sampai kalah, ya kan? Tetapi apabila mampu untuk diambil kedua-duanya, ya, tahsil ladzatain jami'an bil halal, fahadha huwa ainut tamam, maka ini yang lebih utama. Ini yang sempurna. Ikhwati billah azzaakumullah barakatullah bil ilm, terkait dengan masalah ini sungguh sangat banyak contoh-contohnya, di mana seseorang di saat kemudian dia telah betul-betul tersibukkan dengan ilmu, mampu untuk mengontrol daripada nafsu, ya, mampu untuk mengontrol daripada nafsu. Kalau kemudian tersibukkan dengan ilmu kok masih juga tidak mampu mengontrol nafsu, maka wajib bagi dia untuk kemudian bersegera untuk mengatasinya. Hanya saja berarti pada kesibukan dia terhadap ilmu tersebut, fihi syai, ada sesuatu, kok bisa terkalahkan dengan itu. Karena pada hakikatnya seseorang apabila dia betul-betul, ya istilahnya, gandrung terhadap ilmu, memang akan mampu untuk menguasai perkara-perkara yang sifatnya jasmani. Contoh diantaranya, Ibnul Ambari. Ibnul Ambari, rahimahullah, mengatakan, ini satu kejadian dialami oleh Ibnul Ambari di saat menyaksikan di pasar, ya. Di pasar ada ma'rob, istilahnya ada pameran apa namanya? Zaman dulu ya ini, kita bicara zaman dulu. Pasar budak namanya. Ya, budak-budak dijual. Maka di situ ada jariyah Badi'atul Jamal disebutkan di situ. Ada seorang budak wanita yang sangat cantik, tu'rab lil bai'. Fawaqa'at fi qalbihi fastaraha thumma naqalaha ila manzili. Ibnul Ambari tertarik, kemudian dia beli. Kemudian ya dibawa pulang. Qala Ibnul Ambari wa kuntu qad istaghaltu bil bahth an mas'alah minal masail al ilmiyah. Padahal pada saat itu aku sedang tersibukkan dengan membahas satu permasalahan dari masalah-masalah ilmiah. Fa tasawwasa qalbi wastaghala bitilkal jariyah anil bahth an tilkal mas'alah. Maka keberadaan daripada jariyah tadi di rumahku mengganggu pikiranku, mengganggu konsentrasiku, dan mengganggu hatiku. Tidak lagi mampu untuk kemudian fokus dalam bahas tentang permasalahan tersebut. Fakultu li khadimi, maka aku katakan kepada khadimku, ya tentunya budak yang lain, budak laki-laki. Khudil jariyah wamdi biha ila suq wa biha. Ambil itu si jariyah, kemudian bawa ke pasar, kemudian jual. Falaisa qadruha an tusghilani an ilmi. Walaupun begitu sangat ya tertarik, tetapi kadarnya, nilainya tidaklah akan bisa sampai menguasai daripada diriku, mengalahkan daripada kecintaanku terhadap ilmu, kata dia. Fa akhadhal gulam liyabi'aha. Kemudian si budak laki-laki pun membawanya untuk dijual. Faqala lahu da'ni ukallim Ibn al-Ambari biharfain. Si Jariyah kemudian mengatakan, tunggu sebentar, beri aku kesempatan untuk berbicara kepada Ibn al-Ambari. Dua huruf saja. Fadhalaba biha ilaih. Kemudian si gulam tadi ya membawanya kepada Ibn al-Ambari. Faqaral Ibn al-Ambari. Maka si Jariyah mengatakan, limadha bi'tani, kenapa engkau mau menjualku? Hal bi'aib, apakah ada aib pada diriku? Faqala laha, ma laki indi aib. Maka Ibn al-Ambari mengatakan, kamu sama sekali tidak ada aib di sisiku. Ghar annaki qad saghalatni an ilmi. Hanya saja keberadaan dirimu di sini mengganggu daripada ilmuku. Ya, ini kesibukanku dengan ilmu. Ini keadaan daripada orang yang sudah mabuk kepayang dengan ilmu. Kalah dengan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu tidak akan bisa mengalahkan daripada kecintaan seseorang terhadap ilmu. Maka berita tersebut sampai kepada Khalifah Ar-Radi Billah. Biasanya kalau lakop-lakop seperti ini, lakop atau gelaran untuk raja-raja ataupun khalifah Bani Abbasiyah ya. Ar-Radi Billah. Khalifah Ar-Radi Billah mendengar kalimat tersebut atau cerita tersebut, maka khalifah mengatakan, la yam bagi an yakunal ilm fi qalbi ahadin ahla minhu fi sadri hadzal rajul. Tidak sepantasnya kadar ilmu pada hati seseorang melebihi ya, manisnya itu melebihi daripada apa yang ada pada dada orang ini, yakni Ibn al-Ambari. Tanya berikutnya, ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaz, Abu Ishaq Al-Habbal yang tadi telah kita sebutkan ya. Abu Ishaq Al-Habbal mengatakan, kuntu yauman inda Abi Nasr As-Sijji rahimahullah fadukal bab. Diriku pada suatu hari di sisi Abu Nasr As-Sijji rahimahullah fadukal bab. Maka tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Faqumtu fafatahtuhu. Kemudian aku pun berdiri dan membukanya. Fadakhalat imro'ah. Masuk ternyata seorang wanita. Wa akhrajat kaisan fihi alfu dinar. Dan mengeluarkan sekantong. Ya, sekantong yang fihi yang di dalamnya terdapat alfu dinar. 1000 keping uang emas. Fawadu'adhu baina yadai syekh. Kemudian diletakkan di hadapan syekh. Ya, ini di hadapan Abu Nasr. Di hadapan Abu Nasr As-Sijji. Waqalat lahu. Kemudian si wanita tadi mengatakan, anfiqha kama tara. Silahkan digunakan untuk apa yang kamu pandang. Ya, ini apa yang kamu pandang bagus. Silahkan digunakan saja. Faqal, mal maksud, maka Abu Nasr bingung, ini maksudnya apa? Memang di sini enggak disebutkan bersama dengan walinya atau bagaimana ya. Al-muhim ya tentunya secara zahir karena ini para ulama ya tentunya mestinya di situ ada walinya, hanya tidak disebutkan saja. Ya, ada mahramnya. Faqala mal maksud, apa ini maksudnya? Faqalat tatazawwajni. Maka wanita tadi mengatakan, engkau nikahi aku. Apa istilahnya, menawarkan dirinya. Wala hajata li fi zawat walakin li ukhdimak. Sebetulnya aku juga enggak butuh untuk menikah, cuman aku sangat ingin untuk melayanimu. Ini dalam artian melayani di sini ya tentunya ingin berkhidmat kepada seorang yang alim, terlebih beliau ini seorang syekh ya, artinya sudah sepuh, butuh kepada yang mengurusinya begitu. Sehingga si wanita ini menawarkan dirinya. Fa'amaroha bi'akhdil kais wa'antan sarif. Kemudian Syekh Abu Nasr menyuruhnya untuk kembali diambil itu, apa tadi itu? Kais ya, kantong, kantong yang berisi uang tadi, dan agar segera pergi meninggalkan beliau. Falaman sorofat qala Abu Nasr. Di saat kemudian wanita tadi sudah pergi, Abu Nasr mengatakan, kharajtu min Sijistan biniyat talabil ilm. Aku itu keluar dari Sijistan dengan niat hanya semata untuk menuntut ilmu. Tidak ada niatan yang lain. Wa mata tazawwattu saqata anni hadzal ism. Dan di saat aku menikah, maka predikat ini akan gugur dariku. Tidak lagi menjadi seorang thalibul ilm. Wa ma uthir ala thawabi thalabil ilmi syai'an, dan aku tidak mau untuk mengutamakan apapun daripada pahala menuntut ilmu. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz siapa tadi? Adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaz. Taib. Itu contoh-contoh tadi beberapa di antara ya atsar para salaf kita. Dan sekali lagi di sini dijelaskan dan ditekankan bahwasannya tujuan daripada disampaikannya atsar-atsar tersebut bukan kemudian ya maknanya adalah menghasung untuk meninggalkan az-zawat ataupun an-nikah li ajli thalabil ilm, tetapi maksud dan tujuannya adalah menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi salaf dahulu, bagaimana mereka lebih mengutamakan ilmu dan mampu menguasai hasrat-hasrat jasmaninya dan berbagai macam ladza'id dunya, kelezatan-kelezatan dunia, wa muta'iha, dan kesenangan-kesenangannya, sampai pun perkara yang paling tingginya, ya, aladzul ladzat wa a'laha, ladzatul jasad, atau ladzatul jism, ladzatul badan, al-hisiyah, yakni an-nikah atau az-zawaj. Sehingga di saat kita dalam kondisi masih muda, masih kuat, masih kokoh, masih perkasa, masih sempurna akal dan fisiknya, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Penuhi waktu-waktu kita untuk ilmu. Di saat kemudian gangguan itu ada datang kepada kita, maka tempuh cara yang paling halal dan sempurnakan agama kita. Man tazawwad faqad istakmala nisfu dini, kata Rasul. Siapa yang menikah, dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Falyattaqillah 'alan nisfil baqi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.